الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwati fillah, kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawabil Kitab wa Sunnah. Masih menjelaskan tentang hukum-hukum seputar mahar. Dan kita telah sampai kepada permasalahan yang kedua tentang batasan mahar, hikmah disyariatkannya mahar, dan hikmah mengapa mahar tersebut menjadi kewajiban seorang lelaki, bukan diserahkan kepada seorang istri yang menyerahkan maharnya kepada suaminya. Dan telah kita jelaskan hikmahnya bahwa seorang suami adalah seorang pemimpin yang berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Maka pemberian mahar dari pihak suami itu adalah merupakan tanda yang menunjukkan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah. Dan pemberian mahar adalah awal permulaan yang akan menjadi prinsip syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Kemudian kita memasuki pembahasan yang keempat, masih dalam permasalahan yang kedua, milkiyatus shadaq, kepemilikan mahar. Mahar itu berhak dimiliki oleh siapa? As-sadaqu milkun lizawjati wahdaha. Mahar itu adalah milik istri saja. Jadi bukan milik yang lain dari kerabatnya, dari keluarga istri. Wala haqqa li ahadin fihi min awliya'iha. Tidak ada hak sama sekali dari wali-wali wanita tersebut, dari kerabat istrinya. Sehingga apapun yang diserahkan dari pihak suami kepada istrinya dari mahar, maka mahar itu adalah milik murni untuk istri, bukan kepemilikan siapapun. Tidak boleh diambil oleh seorang pun dari kerabatnya tanpa keridaannya. Karena ada sebagian kebiasaan yang ada di sebagian daerah bahwa apabila suami menyerahkan maharnya kepada istrinya, maka dari pihak keluarga wanita menuntut. Dari pihak keluarga wanita menuntut. Ayahnya menginginkan sebagian, ibunya juga menginginkan, belum lagi saudara-saudaranya. Ini tidak dibenarkan. Itu adalah milik murni untuk seorang istri, pemberian dari suaminya. Wa in kana lahum haqqu qabdhihi. Meskipun bagi kerabat-kerabat istri tersebut punya hak untuk mengqabd, mengambilnya, menguasainya. Illa annahum yaqbidunahu lihisabiha wa milkiha. Akan tetapi mereka menguasainya, mengambilnya bukan untuk mereka, tapi untuk istri yang memberikan mahar tersebut. Lihisabiha wa milkiha. Itu karena istrinya. Karena kepemilikan istrinya. Adapun kerabatnya hanya mengambil saja untuk diserahkan kepada istrinya. istri dari yang menyerahkan mahar tersebut. Jadi bukan hak siapapun. Itu adalah murni hak dari seorang istri untuk memilikinya secara utuh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tibana lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Fa in tibana lakum, apabila istri-istri itu rela untuk memberikan sesuatu kepada kalian dari mahar yang telah diberikan kepadanya dengan penuh kerelaannya, maka silakan kalian memakannya. Itu adalah perkara yang baik, yang dihalalkan untuk kalian. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini menerangkan bahwa asal hukum mahar itu adalah milik istri. Apabila istri mengatakan pada suaminya, ini mahar saya sudah kamu ambil separuh setelah dia memilikinya, tidak mengapa. Fa in tibana lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan dan membolehkan. Misalnya seorang istri diberi mahar uang 10 juta rupiah dan telah diserahkan kepadanya. Dia telah menguasainya, memilikinya. Lalu kemudian istri ini mengatakan pada suaminya, ini silakan untuk kamu 5 juta. Ya terserah dia. Itu adalah miliknya dia dan terserah dia mau diapakan. Termasuk ketika dia hendak memberikan kepada suaminya setelah dia menguasainya, memilikinya secara utuh. Jadi ini bukan bentuk pembatalan mahar. Kalau membatalkan tidak diperbolehkan. Mahar itu adalah merupakan konsekuensi yang harus diwujudkan dari sebuah akad pernikahan. Sehingga tidak bisa dibatalkan. Serahkan dulu kepada istrinya, itu adalah hak istri. Setelah sampai kepadanya dan dia menguasainya, terserah dia. Mau diapakan? Wa qawlihi ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala ta'khudhu minhu syai'an ata'khudunahu buhtanan wa itsman mubina." Jangan kalian mengambil sedikit pun dari mahar tersebut. Ini tanpa keridhaannya, tanpa kerelaan dari pihak istri. Apakah kalian mengambilnya dengan penuh kedustaan dan dosa yang nyata? Maka ayat Allah Tabaraka ta'ala ini melarang siapapun, baik kerabat dari istri seseorang, demikian pula suaminya, tidak berhak untuk mengambil mahar yang telah diberikan kepada istrinya sedikit pun. Apabila dia mengambilnya tanpa keridhaannya, maka ini termasuk di antara bentuk kezaliman. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, fala ta'khudhu minhu syai'an. Jangan kalian mengambil dari apa yang telah kalian serahkan sama sekali. Kemudian yang berikutnya, tasmiyatus sadaqi fil 'aqdi. Penyebutan mahar ketika akad. Apakah harus sebagaimana yang sering kita dengarkan, ketika seorang dinikahkan, maka pihak wali mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya bernama Fulana bintu Fulan, dengan akad mas kawin sekian dan sekian, disebutkan maharnya. Dengan mas kawin atau dengan mahar atau dengan sadaq 5 gram emas misalnya. Apakah harus disebut? Kata beliau, yusannu tasmiyatus sadaq fi aqdi zawaji wa tahdiduhu. Dianjurkan menyebutkan mahar dalam akad pernikahan dan pembatasannya, maksudnya menyebutkan apa yang diserahkan dari mahar tersebut. Dan ini termasuk di antara amalan sunnah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau menikah melainkan ditetapkan maharnya terlebih dahulu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yukhli nikahan min tasmiyatil mahri fihi. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam tidak membiarkan pernikahan beliau berlalu dalam keadaan tidak disebut mahar dalam akad pernikahan tersebut. Wali anna fi tasmiyatihi daf'an lil khusumati wan niza' baina zawjain. Karena dengan menyebutkan mahar itu akan menolak terjadinya pertengkaran, perselisihan. Dan pertikaian yang terjadi di antara suami istri. Ini yang afdal. Yang terbaik, seseorang menyebutkan maharnya. Apa yang menjadi maharnya ketika akad? Dia sebutkan. Dengan mahar cincin. Dengan mahar kerudung. Dengan mahar kitab. Atau apa saja. Disebutkan maharnya. Tapi tidak wajib. Tidak ada kewajiban penyebutan mahar pada akad. Namun apabila terjadi sebuah pernikahan dalam keadaan tidak disebutkan mahar yang akan diberikan oleh pihak suami kepada istrinya dalam akad tersebut, apakah pernikahannya sah? Pernikahannya sah. Karena mahar atau penyebutan mahar bukan syarat atau bukan rukun dari rukun an-nikah. Namun mahar itu adalah konsekuensi dari akad pernikahan. Apabila sempurna akad nikah, maka konsekuensinya seorang suami harus menyerahkan maharnya kepada istrinya. Namun jika tidak disebut, maka hukum pernikahannya sah. Kalau ternyata belum ditentukan maharnya, sementara akad pernikahan sudah terjadi, telah sempurna, apa yang harus dilakukan? Maka yang ditetapkan adalah mahrul mithl. Mahru al-mithl. Yaitu mahar yang semisalnya. Ya, berapa biasanya bagi saudara-saudaranya atau kerabatnya. Ada yang menikah, itu maharnya diberi apa? Maka diberikan yang semisalnya pula. Diberikan yang semisalnya. Ini yang disebut oleh para ulama mahar al-mithl, yaitu mahar yang semisalnya, yang menjadi standar kebiasaan seorang wanita diberi mahar, ya, di wilayah tersebut atau di antara kerabatnya ketika menikah. Namun yang afdal, sebagaimana disebutkan, tetapkan penyebutan mahar itu ketika akad. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله